بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Beliau sebutkan dalam bab At-Tashdid fi talabil ilmi lil mira wal jidal, ancaman keras bagi orang yang belajar ilmu untuk bahan debat, untuk ingin menang berdebat, untuk bahan dia bantah-bantahan dan cekcok dengan orang lain. An Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama'a aw liyumariya bihi as-sufaha'a aw yasrifa bihi wujuha an-nasi ilayhi adkhalahu an-nar adkhalahu Allahu an-nar. Rawahu Tirmidzi. Dari Ka'ab bin Malik berkata bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar ilmu untuk menyaingi ulama, untuk disepadankan dengan mereka supaya dikatakan fulan alim, atau untuk dia berbantah-bantahan dengan para sufaha, orang-orang jahil, atau untuk tujuan agar pandangan orang semua tertuju kepadanya. Ini ingin mendapat popularitas atau pujian orang sehingga semua tertuju padanya. Dengan itu Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ma'adzallah min dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Jami'nya. Bab ini dibawakan oleh Imam Muhammad terkait pentingnya niat dalam talabul ilm, dalam belajar, dalam mengaji ilmu agama, dan bahayanya ketika niat itu tidak saleh, dan efek dampak buruk bagi orangnya ketika niatnya bukan karena Allah, bukan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, bukan untuk dia beribadah agar ibadahnya di atas ilmu, bukan untuk keselamatan akhiratnya kelak, bukan untuk itu, tapi untuk tujuan-tujuan lain yang itu hududun nafs, bagian untuk pribadinya. Terkadang itu duniawi, harta, atau yang semisalnya kedudukan, jabatan. Terkadang itu materi itu, atau itu maknawi, dia menjadi orang yang dihormati, disanjung, pandangan tertuju padanya seperti hadis sebutkan, atau di riwayat lain telunjuk semuanya ke arah dia, fulan, fulan. Dengan itu dia merasa senang dan bangga diposisikan sebagai orang terpenting, orang nomor satu, dinomorsatukan. Dan tentunya dengan itu pula dia remehkan orang lain, dia pandang dengan sebelah mata. Niat-niat rusak dalam thalabul ilm. Bab itu penting dan diperhatikan sangat oleh a'immah semenjak dulu, sehingga Al-Khatib Al-Baghdadi juga membawakan dalam kitabnya Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Begitu pula Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Barr Hafidhul Masyriq rahmatullahi alaih dalam Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih. Antara lain Khatib membawakan dengan sanad beliau kepada Imam Sufyan rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma syai'in akhwafu 'indi minhu," yakni al-hadith, "wa ma min syai'in ya'diluhu liman aradallaha bihi." Liman aradallaha bihi. Kata Sufyan, tidak ada yang lebih aku takuti dari itu, dari hadis, yakni dari ilmu ini. Artinya ilmu ini paling aku takuti, sesuatu yang paling ditakuti oleh para imam, a'immah rahimahumullah. Mereka takuti karena kalau salah niatnya, jelek, akan menjadi malapetaka dan hujjah alal abd, menjadi murka Allah baginya. Karena memang dia bisa mendapati semua itu dengan ilmu. Artinya ilmu itu terangkat karenanya seseorang dihormati dan dimuliakan orang karenanya. Orang yang tidak mendapat taufik wal'iyadzu billah dari Allah akan menggunakan itu untuk kepentingan pribadinya, senang. Karena orang pasti pingin pembimbing. Manusia butuh kepada pembimbing yang mengarahkan mereka, kalau bahasa mereka sekarang sebagai pemandu spiritualnya, orang butuh. Makanya dalam hadis yang telah lalu, bagaimana Rasulullah SAW ingatkan, hatta idza lam yabqa alimun, atau idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Al hadis, saat tidak ada lagi ulama, orang yang berilmu, orang pada mengangkat dan menjadikan orang-orang jahil, jahil dalam pengertian syar'i, mencakup dua orang. Yang pertama, yang ilmunya wal'iyadzubillah ilmun la yanfa', ada padanya ilmu tapi tidak membuat dia takut kepada Allah, tidak menambah tawadhu'nya, tidak membuat dia beramal untuk akhiratnya, atau yang tidak beramal dengan ilmunya. Kedua-duanya juhala, ru'usan juhala. Dia ada ilmu padanya dan belajar ke sana kemari, mungkin punya titel ini itu. Ada ilmu padanya tapi jahil selama dia tidak mengamalkan ilmunya. Seperti yang Abu Darda katakan, walayazalur rajul bil ilmi jahilan hatta ya'mala bih. Orang itu tetap teranggap jahil walaupun ada ilmu padanya sampai dia mau mengamalkannya. Selama dia belum mengamalkan sebesar atau sebanyak apapun ilmunya, jahil. Ini yang diangkat orang jadi rujukan mereka, jadi tempat mereka bertanya. Nah, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, mereka fatwa tanpa ilmu, mereka sesat menyesatkan. Asyahid, kenapa orang mengangkat? Kenapa orang menjadikan fulan wa fulan juhala ini tadi, dengan dua pengertian tadi, kenapa mereka jadikan sebagai ru'us, sebagai pemandu mereka, sebagai yang membimbing mereka, tempat mereka bertanya, bahkan dibuka lebar-lebar pintu itu. Mereka punya channel sekian banyak, bahkan tampil berani di mass media, di televisi dan semisalnya. Juhala. Tapi kenapa orang mengangkat? Kenapa orang rujuk ke dia? Karena memang manusia butuh pembimbing. Hatta itu pembimbing jahil. Hatta itu pembimbing jahil. Dan itu terbukti dalam ibadahnya, dalam orang butuh. Gampangannya, kamu kalau Allah kasih rizki haji atau umroh, di sana banyak yang mereka istilahkan mutawif, bimbing orang tawaf atau pelaksanaan manasik umroh atau hajinya. Betapa banyaknya yang juhala, tidak jarang baca saja enggak bisa, tapi memimpin sekian banyak orang karena ini butuh dipimpin dan seneng, bahkan bayar enggak murah untuk membimbing mereka. Masakin dia jauh-jauh datang dari negerinya, pingin beribadah, pingin ini, mungkin pingin doanya dikabulkan. Butuh pembimbing siapa? Ini mutawif disebutkan, ini mutawif. Gaet, ya sudah, dibayar. Suruh, kalau tawaf, dia paling depan, nanti jamaahnya di belakangnya, 100 orang, bayangkan. 50 orang, kurang, lebih. Itu satu orang, nanti yang lain bawa kelompok jamaah sendiri-sendiri. Baca gak karuan, semaunya sudah. Seperti yang disebutkan bahwa saat Syekhuna Syekh Rabi hafizahullah tawaf juga bebarengan, salah satu dari mutawif ini biasanya mereka baca keras, nanti diikuti oleh jamaahnya. Masakin ini orang-orang awam, orang ini sambil dia tawaf, Rabbana, Rabbana, atina, atina, fid dunya hasana, misalnya itu. Ngikut saja ini, pokoknya apa yang diucapkan mutawifnya, dia ikuti. Terjadi, salah satu mutawif ini, padahal orang Arab, bayangkan. Orang Arab yang semestinya mengerti bahasa Arab paling tidaknya. Kalaupun dia enggak ngerti ilmu misalnya, paling tidak kan semestinya paham bahasa. Tapi karena jahil, dia ucapkan dengan sekenceng-kencengnya suaranya. Berapa doa diikuti oleh jamaahnya, jamaahnya, "Rabbana, Rabbana, la tada' lana, la tada' lana dzanaban." Yang semestinya la tada' lana dzanban, dengan sukunnya nun, dzanban. Jangan engkau tinggalkan dosa kami, kecuali engkau ampuni. Tapi ini jahil. Dzanaban, nunnya difathahkan, artinya ekor. Ekor-ekor binatang. Kan jauh. Tapi kada jahil, ini ngikuti aja jamaahnya, orang Arab mutawifnya. La tada' lana, la tada' lana, dzanaban, dzanaban. Kata Syekh di sampingnya, illa qata'ta. Kecuali engkau putus sekalian ekor ini. Syahid karena kejahilan. Bukti bahwa orang butuh pembimbing. Tidak bisa dipungkiri. Di masyarakat orang terjadi banyak kasus, ini pernikahan, urusan suami istri, urusan ini, jual beli, ini banyak. Pasti mereka cari pembimbing, ini apa solusinya? Boleh enggak seperti ini? Halal, haram, hak, batil, bagaimana? Tanya, sebisanya tanya itu sudah. Kesana kemari, disitulah yang Rasul katakan, orang akan mengangkat orang-orang jahil. Makanya seperti Sufyan katakan tadi, paling aku takuti ilmu ini. Karena memang dengan ilmu orang bisa terangkat. Walaupun dengan cara batil. Ada ilmu padanya. Dia ditokohkan, dia dijadikan rujukan seperti tadi. Tetapi kata Sufyan, tidak ada yang menandingi ilmu. Keutamaannya, fadilahnya, pahalanya, liman aradallaha bihi. Kalau dengan ilmu itu dia mengharap Allah semata, keridhoannya, wajahnya. Asal niatnya benar, enggak ada yang menandingi ilmu. Tapi niat itu rusak sedikit, itu yang paling ditakuti. Kalau itu ucapan Imam Sufyan, paling aku takuti. Padahal beliau, siapa beliau? Yang termasuk digelari Amirul Mukminin fil hadis, gelar tertinggi seorang imam. Apalagi kita, siapa kita? Masyaallah al-afiyah. Itu pula yang disebutkan ketika Sufyan ditanya oleh Ibnul Mubarak rahimahumullah tentang hakikat seorang alim dan sifat yang harus ada padanya, kata Sufyan, wal yattaqil mufakharah wal mubahata bihi. Hendaknya seorang yang berilmu itu takut menjauh dari berbangga-bangga dengan ilmunya. Wa ayyakuna qasduhu fi talabil hadith nailar riasati wa tikhadal atba'i wa aqdal majalis. Hendaklah dia takut pula untuk dia hindari, agar dia menghindari tujuan dia dalam belajar ilmu adalah mendapat kepemimpinan. Kepemimpinan bisa bermakna dua tadi. Bisa itu secara materi, memang dia gunakan untuk dapat jabatan. Atau itu maknawi, dijadikan rujukan orang nomor satu, orang pada kembali padanya, dipimpinkan. Atau untuk banyak-banyakan pengikut, untuk itu tujuan dia, supaya semakin banyak yang mengikuti dia, semakin banyak yang bersamanya. Nah, dan akdil majalis, untuk besar-besaran majlis, sehingga bangga dan senang disebutkan di majlis fulan, wah, yang datang ribuan, penuh masjid luber sampai luar, begini begitu, jutaan orang begini, dan itu tujuan dia. Dan mungkin untuk didapati itu, bukan tidak mungkin, bisa memang dengan ilmu. Di situ celakanya, di situ afatul ilm, afatnya, penyakitnya ilmu di situ, kalau tidak dibenahi niat orangnya. Fa innal afata dakhilata 'alal ulama aktsaruha min hadzal wajh, kata Sufyan, karena penyakit yang mengenai para ulama, orang-orang berilmu, kebanyakan dari sini. Dari sini mereka kena, dari niatnya maksudnya. Ingin kekuasaan, banyak-banyakan pengikut, dan banyak atau besar-besaran majelis, rusak karena perkara itu. Diriwayatkan oleh khatib pula dari Ali bin Abi Thalib, wasiat beliau radhiyallahu an, ya hamalatal ilm i'malu bihi, wahai para penuntut ilmu, pembawa ilmu, yani para penuntutnya, tulab, amalkan ilmu kalian. Fa innamal alim man amila bima alima, karena namanya seorang alim yang mengamalkan ilmunya, seperti kata Abu Darda tadi, selama dia enggak mengamalkan, jahil sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, juhala. Maka amalkan, dialah seorang alim, kata Ali. Wa wafaqa amaluhu ilmahu, dan hendaknya amalan dia sesuai dengan ilmunya. Dia tahu itu haram, dia ajarkan itu enggak boleh haram, maka dia harus orang pertama yang mencontohkan, meninggalkan itu, menjauh dari itu. Dia katakan itu wajib, dia katakan ini sunnah, baik, maka dia orang pertama yang mengamalkannya, amalannya sesuai ilmunya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum, akan ada, kata Ali, kaum yang mereka itu punya ilmu tetapi ilmu tidak melebihi tenggorokannya atau kerongkongannya, artinya tidak sampai ilmu itu ke dalam kolbu, hanya di lisan. Tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, orang seperti ini beda antara batinnya dengan lahirnya, beda apa yang dia ucap, yang dia perbuat, dengan yang dia yakini. Amalannya tidak mendukung ucapannya. Wa yukhalifu amaluhum ilmahum, amalan dia menyalahi ilmunya. Yajlisuna hilakon, mereka punya majlis, punya halakoh. Fayubahi ba'duhum ba'dho, masing-masing dari mereka membanggakan di atas yang lain. Wah, aku majelisku segini, pengikutku banyak, kamu cuma berapa, dijadikan bangga-banggaan. Hatta inna ahadahum la yaghdhabu ala jalisihi hina yajlisu ila ghairihi wa yada'uhu. Salah seorang dari mereka yang seperti ini tipenya akan marah besar kalau mengetahui muridnya atau temannya yang biasa bersamanya diketahui duduk di majelis yang lain, datang ke majelis yang lain dari alim yang lainnya. Marah dia, ada apa kamu datang ke sana? Kenapa kamu ikuti majelis itu? Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Mereka itu, kata Ali, amalan mereka tidak akan naik kepada Allah karena rusaknya niat mereka. Wallahiyadzubillah. Padahal semestinya kalau ilmu itu ikhlas karena Allah, niat orangnya, kata Abdul Aziz Ibnu Dzubyan rahimahullah, qala al-Masih alaihissalam, bahwa Nabi Isa pernah berkata kepada Hawariyin atau yang bersamanya, man ta'allama wa amila wa 'allama fadhaka yud'a au yusamma 'aziman fi malakutis sama. Orang jika dia belajar dan dia mengamalkan ilmunya, lalu dia mengajarkan kepada orang lain, berdakwah dengan ilmu dan amalannya, yang seperti inilah dipanggil atau dinamakan sebagai orang azim, orang agung, bahkan di kerajaan langit sana, di tengah-tengah para malaikat, di antara para malaikat, dikenal atau dipanggil sebagai seorang yang agung, orang besar, dimuliakan oleh para malaikat. Tapi yang tadi amalannya pun tidak naik ke langit karena rusaknya niat dalam dia belajar atau menuntut ilmu. Itu pula yang dinasehatkan oleh Imam Abu Qilabah Al-Jurmi rahimahullah di riwayat Ibn Abdul Barr, idza ahdathallahu laka ilman fa ahdith lahu ibadah. Kalau Allah memberikanmu ilmu baru, bertambah ilmumu, maka bertambahlah ibadahmu kepada Allah. Semakin bersemangat, bertambah ketaatanmu. Wala yakun hammuka an tuhaditsa bih. Jangan sampai niatmu hanya untuk menyampaikan apa yang baru kamu tahu dan kamu bangga dengan itu. Artinya orang tahu, wah, punya ilmu baru ini, menguasai sesuatu yang belum pernah dia sampaikan dan kamu senang dengan itu. Tapi tidak ada pengamalannya, enggak ada, tidak bertambah ibadahmu, tidak bertambah ketaatanmu kepada Allah. Itu yang diingatkan oleh Abu Qilabah. Setiap Allah tambah ilmumu, bertambahlah ibadahmu kepadanya. Jangan engkau jadikan tujuanmu hanya menyampaikan apa yang kamu tahu. Juga apa yang Ibnu Mas'ud katakan, atsar panjang dari Abdullah bin Mas'ud, tapi inti atau tujuan ada pada potongan terakhir perkataan beliau. Beliau katakan, wal tumisati dunya bi amalil akhirah wa tufuqqiha li ghairil amal. Kalau sudah dunia dicari dengan modal akhirat, amalan, ilmu dijadikan modal untuk mendapati dunia, dan orang bertafaquh fiddin, belajar ilmu bukan untuk pengamalan, dia bukan untuk beramal, tapi yang penting dia belajar, yang penting bertambah ilmunya, entah apa niat yang ada dalam hatinya. Yang jelas seperti Ibnu Mas'ud katakan, li ghairil amal, bukan untuk beramal. Terbukti enggak bertambah ibadahnya, enggak bertambah amal solehnya, enggak berubah ketaatannya. Fulan ya seperti itu, fulan yang dikenal dulu. Tanda ketika zaman itu sangat rusak dan semakin marak fitnah di sana sini. Tidak ada niat dan kesungguhan pada dirinya untuk mensucikan dirinya dari sifat-sifat tercela, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perangai-perangai yang tidak terpuji. Gak ada niat dia untuk itu semua, tetap saja itu ada padanya, gak dia bersihkan. Tufuqqiha li ghairi amal. Orang belajar bukan untuk beramal soleh dengannya. Zaman fitnah, kata Ibn Mas'ud. Kata Ibn Abbas, kata Sufyan bin Uyainah, sampai kepada kami Ibnu Abbas pernah berkata, "Lau anna hamalatal ilmi akhadhuhu bihaqqihi wa ma yanbaghi la ahabbahumullah wa malaikatuhu was-salihun." Kalau saja orang yang berilmu menunaikan hak ilmunya, diamalkan, diajarkan, dia berbenah diri, berakhlak, taat, dengan itu pasti Allah cintai mereka. Mereka pun akan dicintai para malaikat, dan akan dicintai pula oleh orang-orang soleh. Makanya kata Sufyan ats-Tsauri, zayyinul ilm wala tazayyanu bihi. Zayyinul ilm wala tazayyanu bihi. Hiasi ilmu itu dan jangan kamu berhias dengannya. Hiasi ilmu dengan amalanmu. Hiasi ilmu dengan akhlakmu. Hiasi ilmu dengan adabmu. Hiasi ilmu dengan ibadahmu. Jangan kamu berhias dengan ilmu. Kamu tampakkan sebagai orang yang alim dirimu. Kamu tunjukkan kalau kamu orang yang berilmu, belajar sering, lama, banyak. Kamu berhias diri dengan ilmu itu. Kamu gunakan untuk hiasan dirimu supaya dipuji, disenangi orang, disanjung-sanjung, diberi kepercayaan, dan seterusnya. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, orang yang termulia adalah para nabi alaihimussalam. Maka yang setelah mereka adalah yang semakin persis dengan para nabi. Semakin mirip dengan para nabi, ilmunya, akhlak, adab, ibadahnya, sopan santunnya, ketaatannya, semakin mirip dengan nabi, maka semakin menjadi orang yang termulia. Para siddiq, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka kata Syekhul Islam, masih orang yang terjelek adalah orang yang menampakkan diri kalau dia menyerupai nabi, padahal tidak demikian. Dia mengkelabui orang dengan tutur kata, ucapan dia, dengan slogan-slogan, dengan ini itu, seakan dikesankan kalau dialah orang yang paling ngerti agama, dia orang yang paling mirip nabi, padahal jauh dari kenyataannya. Adalah orang yang paling jelek, orang yang paling buruk. Wal'iyadzubillah. Demikian pentingnya pembenahan dan meluruskan niat bagi setiap seorang hamba dikala dia mendengar, mencatat, belajar ilmu, saat dia mendatangi majelis ilmu. Kata Imam Ahmad, ketika beliau ditanya, man niyyah fi talabil ilm, bagaimana sih orang harus niat dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, antanwiya raf'al jahli an nafsika, hendaknya dengan kamu berniat, tujuanmu datang ke majlis untuk mengangkat kejahilan dari dirimu. Kamu sadar, dan masing-masing kita sadar, ada kejahilan itu pada diri kita. Tujuan mendengar ilmu bagaimana agar kejahilan ini terangkat, terbuang, tergantikan posisinya dengan ilmu, sehingga tahu apa yang dikehendaki Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk membenahi dirinya. Oh, ternyata dalam beribadah begini, begini caranya yang benar, ayat ini maknanya begini, hadis ini begini maknanya, faham dia, mengerti apa yang dari Allah dan Rasulnya. Itu tujuan dia untuk kepentingan akhiratnya. Di dalam perkara pembenahan niat ini, para ulama dan a'immah menyebutkan yang pertama, orang harus membersihkan niatnya, membersihkan kalbunya dari segala tujuan-tujuan yang tidak baik, apapun itu, yang selain Allah, seperti Sufyan sebutkan tadi, paling ditakuti. Sebelum kamu mengisi niatmu dengan keikhlasan, sebelum kamu meluruskan niat dan mengikhlaskan kalbumu hanya untuk Allah, agar tidak tercampur. Dan memang kaidah mengajarkan tahliyah qabla tahliyah, pengosongan, pembersihan itu lebih didahulukan dari penghiasan. Ibaratnya kamu masuk kamar atau rumah kotor, ya, banyak debu, banyak sawang-sawang di sana sini, sampah berserakan sana sini, rumah itu lama nggak dipakai, kamar yang lama nggak dimasuki, nggak dihuni, sudah nggak benar. Kalau tiba-tiba kamu datang, langsung kamu cat rumah itu, kamu pasangi korden mahal, kamu kasih almari yang bagus, salah. Langkah pertama yang kamu lakukan adalah pembersihan. Bersihkan dulu ini kotoran, ini sampah, bersihkan semua. Kumpulkan semua debu-debu, dibersihkan, di vacuum cleaner, di ini itu, disapu, dipel, sudah bersih rumah itu, baru kamu hiasi. Kelihatan hiasannya indah, ada korden mahal di sini, berbunga, kamu kasih pot bunga di situ, kamu kasih lampu hias, kamu kasih sofa ini itu dan yang lainnya. Makanya bersihkan terlebih dahulu kalbu. Bersihkan kalbumu, niatmu dari segala tujuan dan niat yang tidak baik. Dan Allah Maha tahu apa niatmu, apa yang kamu maukan dengan ilmu ini, dengan kamu datang ke majelis. Bersihkan. Baru kemudian kamu isi dengan keikhlasan kepada Allah, muraqabatullah, kamu merasa dan yakin selalu diawasi Allah. Saat kamu sendiri maupun bersama orang lain, bertakwa, selalu takut kepada Allah dalam segala tindak tanduk, gerak-gerik, bahkan dalam setiap niat, bersama dengan setiap detak jantung, dalam setiap tutur kata dan sikap maupun perbuatan. Yakin Allah Maha mengetahui dan mengawasi semua itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ma'ruf apa yang beliau nasihatkan, laisal ilmu ma hufid, al ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang kamu hafal, ilmu itu bukan yang kamu tahu. Kamu ngerti ini, tahu itu, dalilnya ini, ayat, hadis, kamu pelajari kitab ini, kamu ngaji kitab itu. Bukan itu ilmu. Tapi hakikat ilmu, kata Syafi'i, adalah yang bermanfaat bagi dirimu. Bermuhasabalah masing-masing kita. Kita semua. Tidak ada pengecualian. Berintrospeksi. Bermanfaatkah ilmu itu untuk kita? Merubah diri kita? Bagaimana niat, keikhlasan kita? Apa tujuan yang kita kehendaki? Bagaimana tutur kata kita? Bagaimana watak kita, adab kita, akhlak kita, sikap kita, amalan kita? Berubahkah? Ilmu adalah yang bermanfaat. Merubah diri kita kepada yang lebih baik, yang diridhai Allah. Itulah ilmu. Walaupun mungkin sedikit pengetahuannya. Mungkin dalam masalah perbendaharaan maklumat sedikit. Dia gak banyak tahu, gak banyak belajar. Tapi bermanfaat ilmu itu yang dikehendaki. Itu yang berguna, barokah bagi orangnya. Laisal ilmu ma hufidh. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang kamu hafal, bukan yang kamu ketahui. Tetapi ilmu itu yang bermanfaat bagimu. Sehingga membuat kamu tawadhu, wara', zuhud, sakinah, waqar. Bertambah kamu wibawamu, bertambah ketawadhuanmu, bertambah khudu'mu, rasa takut kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya Al-Khalifah Harun al-Rashid rahmatullahi alaih pernah dinasehati oleh Imam Malik. Dan dia butuh nasihat itu. Dan Harun rahimahullah al-Rashid termasuk khalifah yang sangat dekat dengan para ulama. Dan itu bermanfaat bagi beliau. Menambah kesolehannya dan ketakwaannya. Al-Muhim, beliau dinasehati atau minta nasihat kepada Imam Malik. Maka Imam Malik pun menasehatkan kepadanya. Kata Imam Malik, "Idza 'alimta 'ilman," jika engkau wahai khalifah, bayangkan seorang Malik menasehati khalifah orang nomor satu di zamannya. Khalifah. Dan begitulah ilmu. Ulama membimbing hatta kepada para umara. Mereka yang bimbing, mereka yang nasihati, mereka yang beri pengarahan. Kata Malik kepada Harun, "Idza 'alimta 'ilman," kalau engkau belajar ilmu, engkau ketahui ilmu, "fal yura 'alaik," falyura alaika atharuhu, hendaknya itu tampak pada dirimu dampak dari ilmu itu. Jika kamu belajar ilmu, harus tampak bukti ilmu itu ada pada dirimu. Merubah dirimu. Wasakinatuhu wasamtuhu wawakaruhu wahilmuh. Hendaknya tampak kewibawaan ilmu ada pada dirimu. tindak tanduk, sikap santun, arif, bijak itu ada pada dirimu. Sehingga beda membedakan orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Bukti yang harus ada pada dirimu ketika ilmu itu ada pada dirimu, kamu jaga adab dan hak-hak ilmu. Itu pula yang Umar bin Khattab sebutkan radhiyallahu an, ta'allamul ilm wa ta'allamu lahu sakinah wal waqar. Pelajari ilmu dan pelajari pula bersama itu kewibawaan dan kehormatan, keagungan orang yang berilmu. Mau tidak mau itu harus ada. Sehingga tidak menjadi orang yang urakan, padahal dia belajar dan menuntut ilmu. Tidak menjadi orang yang masih suka berbuat ini itu, yang pantasnya itu dilakukan oleh juhala atau orang-orang awam yang enggak ngerti ilmu. Masih tidak menjaga lisannya. Masih tidak merubah wataknya. Nanti ada yang beralasan, ya memang begini saya, itu bawaan saya, apa adanya saya seperti ini, mau terima ya silahkan. Gak bisa ini saya. Gak bisa. Kamu gak boleh berkata begitu. Iya, dirimu seperti itu. Tabiatmu begitu, watakmu begitu dulu. Sebelum kamu kenal ilmu. Tapi begitu kamu masuk ke dalam ranah ilmu, kamu harus berubah. Makanya Malik nasihatkan kepada Harun, harus tampak itu pada dirimu. Fal yura alaika atharuhu. Bekas ilmu ada pada dirimu itu harus tampak, terlihat. Bagaimana kamu bicara, bagaimana kamu tutur kata. Ada yang mengendalikan, yaitu ilmumu. Kamu dulu mungkin punya tabiat begini, punya watak keras, punya kebiasaan begini. Masing-masing orang ada sajalah kekurangannya ini itu dari sisi ini, kalau enggak dari sisi itu. Tapi dengan ilmu dia harus berubah. Enggak bisa lagi kemudian semaunya dan ceplas-ceplos atau semaunya berbuat ini itu. Enggak bisa. Harus dirubah oleh ilmu. Harus terlihat samtuhu wa hadyuhu wa dalluhu. Terlihat dari tindak tanduk, terlihat dari sepak terjangnya dalam adab-adabnya. Bukti kalau dia orang yang berilmu. Berubah dan berubah terus kepada arah yang lebih baik. Ilmu yang mengajarkan itu padanya. Merubah karakter dan watak yang ada pada dirinya. Ingat apa yang Imam Syafi'i katakan, laisal ilmu ma hufidh, al ilmu ma nafa'. Ilmu bukan yang kamu pelajari, bukan yang kamu tulis, bukan yang kamu dengar, bukan yang kamu baca, bukan yang kamu datangi. Kamu mungkin datang jauh dari sana sini, mungkin bahkan daurah keluar biaya, masya Allah. Bukan itu ilmu. Hakikat ilmu bukan itu. Belum, itu belum ilmu. Yang Imam Syafi'i katakan, al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu yang bermanfaat. Manfaat enggak untuk dirimu? Bercerminlah dengan ilmu ini. Berubah enggak saya? Apa yang ilmu rubah pada diri saya? Apa yang terbenahi dengan ilmu ini? Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu yang bermanfaat dalam dirimu, untuk kehidupanmu. Dari situ pula, kita mengingatkan kepada segenap ikhwah maupun akhwat, aba maupun ummahat, wa abna wal banat, untuk bersungguh-sungguh dan bersemangat menghadiri, mendatangi, duduk di majelis-majelis ilmu dari asatidah yang ada. Jangan antum terpaku, jangan antum terbatas hanya dengan seseorang. Rugi. Masing-masing orang ada kekurangannya, yang itu ada kelebihannya. Yang ini tahu, yang itu tidak tahu. Begitulah ilmu. Kamu akan merugi saat kamu membatasi diri hanya pada seseorang. Ana enggak mau belajar kecuali, enggak mau datang kecuali kalau Ustadz Fulan. Fulan. Dan merugi. Kata Imam Syafi'i, atau dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, inni ra'ait wuquful ma' yufsidu insa la taba wa illam yasil lam yatibi. Aku melihat bahwa diamnya air menggenang itu akan membuat rusak air itu. Akan bau menggenang terus di situ. Tapi ketika dia mengalir, akan jernih, segar, baunya pun enak kamu hirup air itu, sedap. Artinya itu terkait rihlah talabul ilm. Kalau kamu seperti katak dalam tempurung di sini saja, enggak mau mendatangi para ulama lain yang punya ilmu, ya layaknya air tadi, kamu seperti air tergenang, bau, enggak akan segar. Kata Imam Syafi'i pula, wa mal asadu illa liftirasihi. Singa itu dijuluki raja hutan karena dia lari, tidak berhenti di tempat, di satu tempat. Artinya dia jadi penguasa, ditakuti, dalam hal ini tentang singa dalam hutan atau dalam alam liar, karena dia kesana kemari, nyari buruan di sana, nyari buruan di situ. Enggak diam di satu tempat, di satu titik. Ya enggak dinamakan raja hutan kalau dia diam saja, anggrem di satu titik. Begitu pula orang yang dimaukan Imam Syafi'i. Wa masahmu illa linfisalihi min sahm min wa masahmu illa linfisalihi min qausihi. Begitu pula anak panah. Tidak dikatakan itu pemanah ulung, tidak dikatakan itu panah hebat kalau enggak meninggalkan busurnya. Kamu tahu panah kan? Kalaupun itu panah buatan manalah, Jerman atau mana yang terkenal hebat, mahal, merek terkenal, Masya Allah sudah nomor satu di dunia. Saat kamu letakkan anak panah ini di busurnya, kemudian kamu tarik dari ikat atau tali busur itu, kamu tarik sekencang mungkin, selama belum kamu lepas, itu gak akan diketahui panah hebat. Sama dengan panah dari bambu, buatan kampung, dari gak ada kehebatannya. Untuk supaya hebat, busur ini harus lepas meninggalkan, anak panah ini harus lepas meninggalkan busurnya, menjauh ke bidikan sasaran yang dikehendaki. Artinya, seperti itu pula orang. Jangan terkungkung di satu titik. Itu yang Imam Syafi'i nasihatkan. Rugi kamu. Banyak ilmu yang akan kamu dapati dari para asatidah yang lain, afadil. Datangi majelis mereka, duduk, dengarkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan niat ini tadi. Untuk mengangkat kejahilan dari dirimu. Untuk menambah maklumatmu. Belum-belum, kamu sudah jelek penilaiannya dan adabnya. Kenapa anak gak mau ke sana? Gak mau datang di majelis itu? Anunya begini, begitu. Kamu menilai. Penilai itu biasanya di atas yang dia nilai. Masya Allah. Namanya juri kan harus lebih pinter dari para kontestan yang ada. Dia layaknya seorang profesor yang menguji mahasiswa baru. Karena dia yang bisa menilai ini lulus, enggak lulus, ini bagus, enggak bagus. Mayasluh. Enggak benar dan enggak baik yang seperti ini. Dan mau sampai kapan? Ingat sekali lagi yang Syafi'i katakan. Ilmu bukan yang kamu tahu. Ilmu adalah yang bermanfaat. Seseorang bisa saja mati. Entah itu kapan ajal, hanya Allah yang tahu. Terus apa yang kamu perbuat? Kalau kamu terpaku dan hanya berhenti di satu titik. Fabarakallahu fikum, datangi dan makmurkan majelis-majelis ilmu yang ada dari asatidah kita afadhil dan ahlu sunnah salafiyin. Yang membedakan mereka dengan yang lain adalah ilmu. Majalisul ilm. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.